Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustriya, alhamdulillah. Kulauan panjenengan nampi binten-binten kanugrahan saking kersanipun Allah, sehingga saged sami sami rawuh mempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi dengan kita sareng-sareng melaksanakan pengaosan menika, saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kula sadaya menika saderengipun kita melaksanakan pengaosan. Kurumin moga kita saling-saling maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma'alamtana. Illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Watuba alaina. Watuba alaina. Innaka antal tawwabur rahim. Innaka antal tawwabur rahim. Wataqabbal minna. Wataqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka. Wa alimna min ladunka. Ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah. Ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana. Allahumma aftah lana. Hikmataka. Hikmataka. Wa ansur alaina. Wangsu alaina. Rahmataka. Rahmataka. Ya da jalali wal ikram. Ya da jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wasi' fiha rizqi. Wasi' fiha rizqi. Wabarik li fi ma razaqtani. Wabarik li fi ma razaqtani. Waj'alni mahbuban. Waj'alni mahbuban. Ibadika di kulubi ibadika wa'azizan fi'uyunihim wajalni wajihan wajalni wajihan dunia wal akhirah dunia wal akhirah wa minal muqarrabin wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya kasiran nawali ya hasana fi'ali ya hasana fi'ali ya qa'iman bila zawali ya qa'iman bila zawali ya muqti'an bila misali ya muqti'an bila misali alakal hamdu walakal hamdu wal minatu wasyarafu ala kulli hal Bismillahirrahmanirrahim. Halaman salatoso sekawan. Baris sekawan saking adat. Niki tasih hubunganipun kalian soal pengakuan ngakoni sifatipun Allah utawi ngakoni kesaenan sing tumiba lurus diakoni diri niku termasuk boten sesuai kalih posisi kehambaan. Kangge memperkuat menika wonten sugatipun cerita hikayah ingkang dipunriwayataken saking Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Wa ila hadzal makna lan maring iki pengertian soal hakikate sing duwe nama Al-Jalil kang agung, pengertian sing agung, pengertian penting sing dadi puncak cita-citane saben-saben wong ahli tasawuf. Dene gunane melepas seluruh pengakuan. Al-Mu'addi kan bisa nekakno apa makna agung iki ditekakno nekakno ila sawati sabin maring jejege dalan sirata mustaqim. Tusiru awake isarah. Apa al-hikayatu cerita al-masyhuru kang terkenal. Al-marwiyatu kan diriwayataken an Abi Yazid Al-Bustami saking Syekh Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Hadasa cerita sapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Anahu saktemene Yahya bin Mu'ad iku ro'a. Ningali sapa Yahya bin Mu'ad ningali ing Abu Yazid. Tiba di musyahadati ing dalem setengahe pira-pira penyaksiane Yahya bin Mu'ad. Minta di sholatil isya'i sakwise sholat isya' ila tulu'il fajri temuka maring muncul fajar. Jadi Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu niki muridé Abu Yazid Al-Bustami niku badhe sholat isya' ngantos subuh niku Abu Yazid Al-Bustami ditingali mawon. Lah ningali terus mendi kok ditingali mergi enten keanehan meniki. Yahya bin Abi Yazid Al-Bustami niku mustaufizan hale lungguh leleangan itu maksudnya ubah terus kaya wong aja mencolot. Mustaufizan lungguh leleangan tapi oleh lungguh orang nganggu bokonge. Oleh lungguh niku ngangge delamaan. Napa lek kalen? Wong Jawa ngarani godhok. Ala sujudi kodamahi natase pira-pira pucuke delamaan lorone Abu Yazid. Delamaan sing digodhok niku mboten sedoyo. Tapi namung pucuke dadi jinjit tapi godhok. Nggih. Jinjit tapi godhok. Rafi'an hale wong kang ngunggahaken akhmi soyha ing tungkak lorone si Abu Yazid. Akhmi soyha ing tungkak lorone delamaan mau ma'a akibaihil akhmi soyha delamaan sing mboten kenek lemah. Misun itu delamaan itu sama tiga hari delamaan itu jadi. Iku lah enten delamaan sing lekung lah ni. Nah sing lekung ni gua buatkan diunggah ni. Berarti dia bener-bener namung pucuk eh nawa. Pucuk eh trici sing tigo dodok ni. Rabi an haling unggah akan akmiso himai. Nopo lek ngaran ni. Lekok eh delamaan. Lekoke delamaan loro ma'a akibaihi serta tungkake si sinten Abu Yazid Al-Bustami diunggahno anil ardi saking bumi. Jadi mboten nempel lemah. Sing nempel lemah namung pucuke driji. Jadi kaya wong sujud ngoten nggih, sujud sikile niki lho. Sikile wong sujud niku tapi niku dinggo tinggal dodok Doriban ale wong kang dinglokaken bizaqonhi kelawan janggute Abu Yazid didinglokno ala sodrin ing atase godho. Janggute den rene teng godho. Enten sing ala sodrin nggih. Sodrin nggih. Nggih, enten sing ala sodrin ing atase godho enten ala sodrin. Ing atase dodone Abu Yazid. Sahison kale wong kang melek. Melek tapi mandeng, mboten melek kejet. Melek mandeng. Ketika melek mandeng, bi aina ini kelawan mripat lorone si Abu Yazid. Layak tufu kale ora kejet. Ola dawa sapa si sinten wau Abu Yazid sinten Yahya bin Mu'ad sing cerita summa sajadan nuli sujud sapa Abu Yazid inda sahari nalikane wis wektu sahur dadi ndodok wonten niku mulai badhe isya ngantos wektu sahur kira-kira jam 2 nembe sujud. Fa'atola nuli nyuwe akan bawa no sujud dari kuswi betul digelek semua kau ada nuli inarak sopa Abu Yazid fa'atola mokong dungo sopa Abu Yazid Allahumma inna kauman kola buka fa'atoytahum al-masya al-alma wal masya fil hawa parodu parodu bidalika wa inni a'udhu bika min dalik. Allahumma du Allah inna kauman sakemene kaum kathah tiyang tolaku ingkang sami dedonga nyuwun saka kaum kae panjenengan nyuwun muga do kepengin iso ampuh. Terus panjenengan pari Pak Akoy tamu kembanjur maringi panjenengan hum ing kauman panjenengan paringi almasya yang sakit melaku halal mati tenggure banyu almasya yang sakit melaku filhawa iteng awal-awal dosa menang salwaten farodu moko sami marem sopo kau bidalika kelana kono-kono pepare rodu niku rodia rodia rodu asale rodu terus jadi rodu pelajarannya iklau dia wa inni lan satu menikuloh niku ahun dunyun pangerso sopokulo bika kelahan panjenengan mindalika sakit mukono-mukono ngotor niku wawo. Kula ampun ngantos jenengan paringi ngoten niku. Ya dadi kula malah njaluk gak diparingi. Padahal iki mulai cara kula wah ampun ora karuan. Iso aku ning kula kawan gak penak kok nggih. Lek dal rekaman ora usah nganggo mobil wong. Dadi sing ngenteni ora kesuwen. Numpak mobil malah leren nyumpangi wong delok wayang nyumpangi macam-macam. Niku semeneh kaum nyuwun diparingi terus marem enten malih wa inna kauman lan sak temene kaum niku talabu sami nyumun sapa kaum ka ing panjenengan pakai tamu kembanjur paring panjenengan hum ing kaum panjenengan paringi toyal ardi ing bisa ngelempet bumi sak jangkah padha karo sedina mlaku sak jangkah niku mau dilakoni biasa padha karo mlaku sedina itu sing padha karo mlaku rong taun enten sing padha mlaku sak wulan wonten panjenengan niku maca ayat napa utang kitabe tapi iso lakoni apa ora sampean lho bayen iki enten gak es carane dumo dos pundi sing diwaca ayat napa ping pira riyadhoe dos pundi enten ngoten niku lagi diparingi kali itu ya Allah mungkin harus diparingi farodhu moga padha marem sapa kaum bidzalika kelawan mukono-mukono panjenengane. Tapi lek kula mboten mbak ini lan sak temene kula niku a'udzu nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan min zalika saking mengkono-mengkono diparingi lan marem. Kula mpun ngantos panjenengan paringi wonten niku. Wa inna qauman lan sak temene kaum malih niku talabu nyuwun sapa kaum kae panjenengan. Apa kita mau paring panjenengan umeng kaum panjenengan paring kunuzal ardi yang piro-piro harta karun gudang bumi maksudnya tinggalane kerajaan lawas terus ditirakati wacak nongeten wacak nongeten dilei mungkin terus metu peti isine lantaan emas ngelak didemek uang lionek balik dari kuningan. Dan mereka didomani meh ngomong-ngomong balik jadi mas ngomong-ngomong pangkol abad maka banjur molak malik lahum kedua si kaum apa ayani biru-biru pandangan wong akhirnya sakjane aslinya ya ming ming nopo tak pendeman-pendeman kayu lawas ini ku krono panjang ditirakati didomani enten hawane pikir teado macam-macam akhirnya barang sing asale mengoyok batu barang iso dadi mutiara iso dadi berlian iki jenenge pangkolabat lahumul ayat materi material inti benda niku saged berubah berubah menjadi sing asale wesi dadi emas sing asale perunggu dadi emas lumun niku marem parodu moko padha marem sapa kau bidalika kelar mengkono-mengkono panjene. Tapi lek kula mboten. Wa inni lan sak temene kula niku a'udzu nyuwun pangreksa kula bika kelawan panjenengan min dalika saking mengkono-mengkono pepare. Ya njenengan pancen enten lan yo wis. Dadi ora perlu dipai dunya sih pancen ono ge oleh. Ya wajar kan njenengan macul oleh pacing mboten. Enek-enek sing macul neh. Mungkin mereka oleh apa? Jadinya macul lah deh. Dungo ya benar yang sing dungo oleh lempet bumi yang sing dungo iso neng awang-awang lah sing dungo oleh harta karun. Ya enaknya sing dungo malah nopo cuma jalan guyang terus disenangi uang macam-macam. Betul apa nopo? Macam kayak oleh deh. Tapi bagi sinten si Kiai Abi Hasyim Al-Fushomi belum boten pengen ngoten. Ampun ngantos kula njenengan paring ngoten niku. Enten malih. Wa inna qauman lan sak temene kaum di bagian ya wis ana. Wa inna qauman lan sak temene kaum niku talabu sami nyuwun sapa kaum kaing panjenengan. Pak to ita moko paring panjenengan humeng kaum paring abuk jaka ing kawula panjenengan sidurun rupane Nabi Khidir. Wetun sing riyago poso wiritan ing pinggir kali dengan petuk Nabi Khidir nggih sampean paringi nggih ketemu mboten terus enten sing semeneh diloloh mangsi kandhani lek wis oleh ngelmu lajeni marem ya warem wah wis lega aku 3 taun mondok ora mulih uga tirakat ning misor klopo apa ini pikir kali wah dengeri ku nyepi petok Nabi Khidir gila ini pun ini ku gak buat apa-apa maksudnya gak saya udah cita-cita kok ya gue udah buat cita-cita malah gak karu-karuan terus diparingi tenan parobu mengkorido marum sopo kaum bidalika kelar mengkono-mengkono peparing panjenengan tapi mbak ini lansak temennya kula ini ku a'udhu nyuwun pangreksa saka kula bika kelawan panjenengan midhalika saking mengkono-mengkono peparing wonten niku kula njenengan juga ampun sampean paringi sing wonten-wonten terus wa inna qauman iki diwaca sedaya wa inna qauman jaluk ngeten wa inna qauman jaluk ngeten kaum niku jaluk ngeten sing jalukane niku bagi wong sing krungu ngeten iki lho niku barang api-api kabeh. Tapi Abu Yazid malah ampun sampean paringi ngoten iki. Ngono pangga ngono wae. Hatta ada sehingga milang ngitung sapa si Abu Yazid naifan ing kunjulan wa isri nalan rongkuluh kunjul sak ngisore 30. Jadi naifan itu hitungan antarane 7 sampai 10 itu naifan. Itu sing cerita 5 sampai 9 itu naifan. Jadi punjulan ukuran sak monten itu. Jadi di sekitar 29 napa 27. Makoman apa nih makoman makome mingkaro matil aulia saking biro-biro keramati biro-biro wali. Keramati wali disebut oleh si Abu Yazid. Enten sebagian kaum sing kepengin gadah teken-teken jadi ulo arem. Enten sing sebenarnya kaum malih kepengin yang baik solat khusyuk sampai yang baik hilang. Kepengen musul datang panjenengan. Enten sebenarnya malih yang diusik kepengen tak korup datang panjenengan. Enten sebenarnya malih mau disebut kafe sampai itu likur macam. Niki sing komplit teng Ikhya. Cerita niki teng kitab Ikhya zaman waca dhewe. Akhire mpun bar donga sumail tafata. Mpun bar sahur dipi bar isya. Bar sahur sumail tafata nuli noleh. Sapa Kiai Abu Yazid ilaya maring ingsun. Faroa mongko ningali sapa Kiai Abu Yazid ing ingsun. Pakola mongko dawuh sapa Kiai Abu Yazid Yahya. Yahya, aanta Yahya, lho, kowe to Yahya. Mang Yahya to. Kultu matur sapa ingsun na'am nggih. Qala dawuh sapa Abu Yazid mundu mata antau. Mundu mata awit mangsane kapan antau tawi sira iku guna ana ing kene panggonan niku. Ning kene ke kapan? Kultu matur sapa ingsun nggih sawetawis mundu hinen awit mangsane sak mangsa. Fasakata mongko tur banjur meneng sapa Abu Yazid. Fakultu jur matur sapa ingsun ya sayyidi. Iki guru kula. Hadis ni bisa iki. Hadis mugi nyeritani panjenengan niku kula bisa iki kelawan suci-suci kok. Nuwun sewu kok mendel mawon kok. Kula iki dawuh napa-napa wonten. Ajeng Abu Yazid dawuh ya wis. Tak ceritani ya. Tapi ya sing paling pantas kanggo kowe. Ceritoi sono no gunane orang ada gunane dia apa? Ukat disuka bisa ikan ya sudah pulak. Ukat disu bakal nyeritani sopo yang sun kain sih bisa ikan kelawan suwi ciwi cilaka ya sudah bukan patut apa saya ikan laka kecil sih lo. Ya bisa ceritani sing bagus kan sing pantas aku. Ini ada kholani fil falakil aswad. Dia mau-mau sudah jelok mengaku mas pas dodok ono ku mau. Iku mau aku karo Gusti Allah dilebokno ning cakrawala ireng. Adkhala ngelebuaken sapa Gusti Allah ni ing ingsun fil falakil aswadi ing dalem falak ireng. Falak niku batas pandangan mata apa cakrawala. Ufuk falak ireng. Jadi dilebokno ning kono pada waro. Mongko ngubungaken sapa Gusti Allah ni ing ingsun dihubungno fil malakut ing dalem pira-pira alam kegaibane malakut asufli kang bangsa ngisor. Alam malakut sing bangsa ngisor aku dihubung-hubungno ning kono. Para mongkon ningalaken sapa Allah ni ing ingsun ningalaken al-arabina ing pira-pira macem-maceme bumi. Bumi ora bumi iki tok bermacem-macem bumi diduduh nek kabeh. Wa malam barang tahtaha kalau ana ngisore bumi la saro tumeka maring bumi sing paling ngisor dhewe. Sing dimaksud bumi niki bumi kegaiban. Mboten kok bumi planet bumi niki mboten. Suma adhola kabeh wis bar rampung kabeh dihubung-hubungno macam-macam keanehan. Ning jerone bumi sampai sak ngisore bumi sampai macam-macam penduduke malaikate terus kedadeane sapa sing manggon kono terus yo apa kaadaane kuwate wis dituduhno mari kuwi suma adkhala. Nuring lebuaken sapa Allah ning ingsun dilebono fil falakil ulwi ing dalem puterane falak cakrawala al-ulwi kang bangsa dhuwur. Terus diunggahno munggah dhuwur. Fatawafa mongko ngubungaken sapa Allah bi kelawan ingsun ngubungaken fis samawati ing dalem pira-pira langit. Langit sak itu siji loro telu sampai itu diduduhne kabeh. Wa arola ningali sapa ningalaken sapa-sapa Allah ni ing ingsun ningalaken mak ing apa wae dihakan tetep ing dalem samawat rupane menawa jannah nyatane saking pura-pura swarga ilal arsi sampai teko arsi. Berbagai macam keanehan dunia, rahasia di dunia, sampai asal usul di dunia, waktu asalnya apa, partikel-partikel lewati kususunannya piye, lha iku sing nyusun ngono kuwi sapa, sing mbuwani sapa, malaikate piro, dijujur nek kabeh. Banyu kok iso nyumber kuwi sing nyemprotno banyu piye, panitia pengurus banyu, malaikate lek ngurus piye, dijujur nek kabeh. Sampai munggah ning langit, langit ku piye kok ana anu kadang ngene penduduk langit siji sapa kemeh kaya Isra Mi'raj kok. Dijujune kabeh. Sampai akhirnya aku dijak ning aras. Suma al-qofa. Nuli ngendhekaken sapa Allah ning ingsun, diendhekno baina yadayi ana ngersane Allah. Faqala moko dawuh sapa Allah, salni ayya shay'in ro'aita hatta ahadwan laka sal jalua sirah biasir ni ingin sun jalu ayya syai'in ingin diris wici-wici ro'aita kang wis delok sapa sirah sing wis delok mulai bumi sak isine macam-macam langit sak isine sing wis mbok delok mau lek kowe pengin jaluk jalukan hatta ahaba sing kemaringaken sapa ingsun hu ing saiken laka kedhewe sira. Wes endi sing mbok jaluk terus mbok delok kok jaluk apa? Jaluk. Tak wehno. Fakultu moko matur sapa ingsun. Ya sayyidi duh pangeran. Wong boten enten sing sae iki. Wah lek cara kula iki jaluk napa ten mikire kula awet. Marwah itu mboten ningali sapa kula sayane siji-siji. Istahsantu kang ilang-ilang bagus sapa kula ing sayian. Fa as'alu sehingga nyuwun sapa kula kaing panjenengan iyahu ing ya sayian. Wong sing kula tingali niku mboten enten sing sae, sing perlu kula suwun niku mboten enten. Faqala mongko dawuh sapa Allah ya ngono, anta abdi haqqan. Bener nek ngono panjen kowe kuwi abdi dadi kawula ingsun hakon lawan sejatine abdi berarti tak kudu nyembah sapa sirani ing ingsun oleh nyembah li ajli krana ingsun sikon kelawan jujur lan temenan lek ngono la afalan nabika la afalan lan kok yekti bakal dadekno sapa ingsun bika kelawan sira. Rono kowe dadi kawulaku, kowe arep tak dadekno ngene, dadekno ngene, dadekno ngene. Ben disebut ya iki. Wadha kawula nyebut sapa Abu Yazid asyaan ing kira-kira siji-wiji. Kowe arep tak dadekno wali sing pangkate ngene, kok terus tak dadekno ngene, dadekno ngene. Sampai Yahya bin Mu'adz bingung diceritane. Faqala mudaw sapa Yahya bin Mu'adz fahalan dzalika. Pahala mongko bingungaken ni ing ingsun apa zalika mongkono-mongkono cerita wantala tulang wis kebek sapa ingsun kebek bini kelawan mongkono-mongkono cerita sampai gak iso ngagahi cerita aneh-aneh kok semono akeh Wa ajitulan gumun sapa ingsun minggu saking critane Syekh Abu Yasir. Banyak lek pengalaman rohani yang diceritakne niku. Nggih, angel lho yen nampane piye pengalaman rohani. Cerita-ceritane wong ngipi wae ngono niku nggih angel ta apa. Fakultu si Yahya bin Wa'il yang murid sedo wali takok. Jenenge wong ibadah ahli tasawuf kados gurune niku mesti le. Nyuwun makrifat ngono lha ya Pak. Lha kok gak kelem njaluk. Batine batine ya ngono tapi ya ditakok lho. Ya sayyidi, oh guru kula, sehat ya ya. Wong pun dicajani koyo ngoten kok. Lima krono napa lam tasal mboten nyuwun panjenengan ing Gusti Allah nyuwun al makrifat ta ing makrifat bihi kelawan Allah. Lumpun diajari ngoten kok njenengan mboten nyuwun makrifat. Selama ini kita yang kenal Allah kan namung jari ini. Kadang jenengan mau kepanggil kan kepanggil namung krono dipanggil ini. Tapi lah mboten didudune kakek-kakek Allah. Jadi kan buatan dikenali Allah susah tenang-tenang kenal. Kok buatan dikenali semua itu? Lima krono nopo lam tas'al buatan nyuwun panjenengan hu ing Gusti Allah al ma'rifat ka ing ma'rifat bi kelawan Allah in qala. Nalikane jawuh sapa Allah laka dumateng panjenengan. Sapa malikul muluk ratune pira-pira ratu niku Gusti Allah dawuh salmi masyita salmi nyuwuna sapa sira Abu Yazid ni ing ingsun maeng apa sipat kang karep sapa sira pasti ajane njaluk apa wae sing kowe roh tak paringi lha kok mboten nyuwun makrifat kala dawuh sapa si Abu Yahya bin Mu'ad fasohabihi soihatan hash maksud fasohat itu hush jangan lari ke fasohat mongko nyuworo keras sopa Abu Yazid bihi kelawan si Yahya soihatan kelawan nyuworo keras getak dalam gambangannya hush takok sembarangan maksud ini dalam gambangannya wa qala anjawa sapa Abu Yazid wailah cilaka kowe uskut meneng takon ngono yo perkara kuwi ya jane wa tilka ghiratun alaini minni lau khitu an ya'rifahu suwa yo bayan perkara kuwi sing sing dadi antengane aja sampe enek sing roh liyane Gusti Allah dhewe. Batil kau tahu mengkono-mengkono ma'rifat iku ghiratun kecemburuan. Alayhi ing atase Gusti Allah minni saking ingsun. Malah kota-kota ora sopan. Lau iku ora seneng sapa ingsun an ya'rifahu. Arep yen to ngerti hu ing Gusti Allah sapa siwahu saliyane Allah. Dari sampai elek saya ngerti Gusti Allah terus liane Gusti Allah ngerti termasuk aku melok ngerti. Nah aku Gusti Allah kok elek saya ngerti lo. Ya ben Gusti Allah ben ngerti ini Gusti Allah dia aku gak usah ngerti. Ya senajan aku kepengin neng aku mau ngerti. Soalnya kakek-kakek Gusti Allah saya ngerti ben Gusti Allah diwe ben orang elek liane Allah saya ngerti. Gula itu aku menjaluk-jaluk menolak sebenarnya aku lah nganyak-nganyak wilayah sedikit bagian sembarangan. Itu disedari murid itu. Jadi batas walaupun kepingin ngerti makrifat hakikat, makrifat hakikat itu buat makrifat berita gitu loh. Tak seawal-awal itu ngerti tentang Allah kan perlu diberitani kayak berita tentang Allah sifatnya Allah syahadat macam-macam itu tadi lewat Rasulullah. Tapi bagi musim ahli ahli mulah hati kata si Abu Yazid kata ini, ya mesti gue kepinginan untuk ma'rifat yang hakiki, mengerti hakikat sesudah ini ketuhanan. Gitu. Ya tapi lah itu jahat kok. Ya itu yang enggak boleh. Ya biar Allah sendiri yang tahu lah, enggak usah saya ikut tahu. Enggak usah aku melumat. Wis ben dingerten-ngerten iki. Kala dawuh sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Jadi komentare Syekh Abu Thalib Al-Makki ngomentari tentang cerita ini. Badan gak karo sausi yang tau nyerita mau sopa Abu Thalib Al-Makki hadir si kaya ta ini kiki si kaya. Ini yang kumplite malih cerita ini tengene kitab namanya Kutul Kuluk. Kitab Kutul Kuluk maknanya panganane ati. Jadi kitab ini kan dene kisah sami tafsir jalalain kisah dikandha niki sing nyusun namine Abu Thalib Al-Makki la teng jerone kitab Kutul Kuluk niku wonten cerita niki diceritakno tentang kasus Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah terus di dawuh Syekh Abu Thalib Al-Makki komentare terus fahada fahada maka utawi iki keadaane Abu Yazid sing ngono kuwi iku halu abdin tingkae kawula fanin kang wis lebu anafsu saking awak dhewe ne abet mahuzan. Mahuzan apa mahuzun? Mahuzun. Mahuzun kang wis napa jenenge? Wis kecekel, wis dialap kalih Allah di. Jadi piyambake pun mboten purun duwe, ngene lho. Mergo lek aku melu duwe kok lak kok Gusti Allah duwe aku duwe, wis makhuzun. Ana sihi saking awak dhewe ne abet makhuzun kang wis kang wis ditangkep, wis dicekel. Irkana tekalane ana sapa si saka guru pangerane abet azza wa jalla lahu kedue si abet ana iku maujudan wis wujud tenan wa atala lalu dawaken saka rob maqamahu ing maqame abet fil maqamat ing dalem pira-pira maqam faqa surat Fakal surat mongko banjur cengket anwasihi saking nyifati Gusti Allah apa sing kacentek asifatu pura-pura sifat. Cara jawane pun jenenge wis lebur iku piye to lebur. Wis dipameri macam-macam keapian, wis diparingi sembarang kalir pengalaman, wis dijeleni makom berbagai macam makom. Akhirnya kabar itu ternyata ora-ora. Sing dimaksud ora apik mboten enten sing sae niku Gusti iku maksude kabar iki tibake iki ora ana. Sing enten namung Gusti Allah tok. Ngoten lho maksude iki. Nah, nalika Gusti Allah ana. Lah piyambake iki ku dianakno maksudun. Maksudun dialap Gusti Allah dianakno. Sing ana namung Allah, akhirnya piyambake iki ku lebur. Mereka dicekal barang sing ana niku barang sing ora ana kan dhewe pandha dadi gak ana. Nggih to, ilang. Akhire krana nalika makom sing pun dilakoni suwi-suwi niku wau. Pokoke pol iku terus gak iso nyipati. Bakal surat anwasihi sifatu. Barang itu lek wis wujud jenggelet niku gak perlu disipati. Anane jek biayaan nyipati niku mergo barang sing digawe iku rong teko. Saman takok Pak Imron niku piye iki? Oh, Pak Imron niku wong lemu, anune ngene bisane nganggo gak tau nganggo celana, sarungan, kalungan serban, kopiah ireng. Niku nalika sampean jering ketemu lan jering jenggelek. Tapi mungkin lewe jenggelek, glek sik ketemune iki wis suwe, ngono kuwi salah tau dibicara. Sifat-sifat niku wis ora perlu disipati lha yo iki wis yen kuwi ya to. Wahuqqalan mesti dihakikataken, wis disejatekaken. Apa lahu kedhewe kawula? Jadi kawula kuwi mau wis disejatekno karo Gusti Allah. Balik ning kesejatiane apa? Ya ora ana ning kuwi. Ora ana ning iki. Idza nazar ila husni tekane bisa ningali sapa? Sapa sih? Kawula ila husni maring kebagusan. Alladzika hasunat kamu sudah dibagus opal mahasin kura-kura kebagusan puluha sekabiannya mahasin anhusnihi ditinggali anhusnihi saking kebagusannya pengera seluruh kebagusan yang didelok ini kuis duduk kebagusannya sopo-sopo itu kabeh kebagusannya pengera berarti hakikate barang itu orangnya yang bagus. Ada lagi. Koyok sampean delok lukisan ngoten mengke lek sampean delok tenan, kok dicedeki tenan kok tibake arek. Anane lukisan itu dadi apik, dadi sing apik dudu lukisane sing lukis sing apik. Sing pinter iki sing lukis, sing apik iki sing lukis. Seluruhnya apa yang ditemui mulai langit ngisor, langit dhuwur, bumi ngisor, alam sufli, alam ulwi, sing kalian macam-macam iku wau. Iku wau upama didelok kaapian, ternyata niku dudu kaapiane barang niku, tapi niku pun dados kebagusan ya Allah. Wasanat lan wus sanat. Sanat niku piye iki? Mosok dimaknani bosok ngono ya ora penak. Tegese niku pun lebur ilang. Wasana tenus dadi dadi elek apa azina kudu-kudu pepaes jami was kabehane pepaes. Polesan-polesan macam-macam itu wis gak penting. Mereka sepeda bucai. Jadi masih yo, iye itu panggah. Singape itu panggah duduk barangnya neng singape Allah. Badan nadori sanggup sebisa ningali ilang zinat ini maring pepaese Allah. Wasaikalan menyekseni sopo ngabet al jamalah yang keindahan. Alatikan tak jamalah. Kang wis dadi indah apa aljamalu keindahan. Wal mutajammiluna utahe sakabehane wong kang barang sing ketok mutajamil, ketok indah iku bijamalihi sebab keindahane Allah. Alayastasiba nyekseni keindahan sing dinggo kepaese keindahan lan wong-wong sing wis dumroso indah kelawan keindahane Allah niku nyekseni apa nyekseni ansa temne kelakuan iku la yustahsanu ora pantes diarani bagus apa siwahuliane Allah. Setelah melihat seluruh keindahan-keindahan-keindahan iku wau sing kabeh wong arani keindahan itu indah dan bagus ternyata setelah ketemu Allah semuanya itu tidak ada apa-apa. Wan kaya apa yuhibu seneng Iku bu seneng sapa wong seneng gawe romah liyane barang. Istahsana kang nganggep bagus sapa wong ing mak. Aun zayyana uta dipaes-paesi. Piyane ing dalem pandangane kawula mau sapa ilahi ya husak liyane Allah. Maksudnya piye? Lah iya lere liyane iki dianggep ora apik. Liyane Allah mesti dianggep ora apik, maksud apik indah kaya apa lek dudu Allah elek, ngoten lho. Terus ditawani kok njaluk apa? Ya wis mesti ae wis ora iso njaluk kok. Wong sing dadi penganteng-antenge atine, sing terhias di pandangannya dia, seluruh hiasan-hiasan itu hanyalah Allah belaka. Tidak ada selain Allah. Terus kon jaluk, jaluk apa nangis? Utama upama dipaksa kon jaluk, jaluk apa wong liyane ra sing disenengi. Jaluk ora sing disenengi, lek ora senengi kok dijaluk iki piye apa? Amka iku. Kuto hale kaya apa ya piye bisa nyuwun. Sapa si kawula yaiku Abu Yazid. Nyuwun wayra maen liyane barang. Ahabba kang seneng sapa? Abet ya Abu Yazid kuwi sing dimaksud abet. Dari dia kok kon jaluk barang sing ora disemeni dijaluk yo. Wong liyane Allah niku gantep gangguan. Termasuk awak iki lho. Dadi apa pol-polan Aoyas biru, aoyas biru utawa sabar. Aoyas biru utawa sabar sapa kawula ma'awirima serta liyane barang tolaba kan nyupri sapa kawula. Lha apa yo iso? Ndek betah. Ngoten. Apa yo iso? Ndek betah. Nglakoni perkara sing dhewe ora njaluk. Mergo dasare njaluk kan demen. Mengko liyane Allah dhewe wis ora demen. Terus dikon njaluk perkara-perkara sing kudu Allah apa ya betah. Wong dhewe kepingine njejeri bocahe terus maring ngono dipethokno pembantune lho ngoten nggih. Lha masa pembantu itu kan nyuguhi macam-macam ya. Ya sing nyuguhi susu, nyuguhi jajan, nyuguhi macam-macam pembantu. Ya, tapi wong dhewe ora karane ora apik kabeh. Wong sing apik iki bocah ae. Dene sepeto bocah ae njaluk apa neh? Ya ora perlu njaluk. Wong kabeh ora nek sing dipingini. Wong pingine kuwi ya pingine kuwi ya bocah ae kuwi. Ngoten lho. Ya piye terus njaluk ta Mas? Mesti piye, guys? Nek aku muni aku njaluk kowe ngono ya ora penak ora usah njaluk ya tane wong metu. Iya terus piye? Balik kali Pak. Balik kaya apa? Ya tamu bisa merehatekno sapa si kawula. Biwe limat lawan liyane barang. Tolabakan njaluk sapa kawula. Terus dia aku ya iso mikir-mikir ngentok-ngentok nganem-nganem merahatekno perkara sing dia wis ora kudu njaluk ngoten. Nek pancen wis ora dadi penjaluk lan wis ora dadi cita-citane wis ora dadi nengenane kejal komah nang sing dijenengen duduk roti, duduk biskuit, duduk susu, duduk kopi, duduk teh, duduk apa-apa sing dijenengen ngendeng bocah. Masya sementara buka urung metu terus kan kono jam mubung kono ning taman kono jadulanan ning bandula jadulo iwono tapi wonge urung metu iki payu dadi gak demen malah kesuwen malah gelisah wah ora butuh ngene iki ya bagi ngono to lho lho piye iso mikir mikir perkara sing dhek ora butuh. Sama di pasar menteng-menteng di rumah, butuhnya arep buku tahu. Terus mari ngono. Enek wong tawa. Kanu, Bu. Niki lho kerupuk enak. Sampeyan apa ya permen? Carane gawe kerupuk piye to, Yu? Kanu iki piye regane? Piye lagi pun boten. Lek menteng-menteng iki ngomah sing dipikir tahu. Liyane tahu ora jadi pikiran. Nggih. Lah biasa sih ngoten wong wau bar salat kok sing dipenem-penem dipikir diangen-angen dicita-citane niku Gusti Allah. Liyane apa ya ora. Lah bawah langit sampai itu sampai bumi sampai itu sembarang kalir keindahan mau dipamer kok ya wis ora. Lagi ngoten. Fahada mokol tawi iki iku naku abdin sifate kawula matlubin kang dijaluk biaini matu riba kelawan kahanane obaran uriba kang dijaluk sapa abdin iya tau maksudnya ini biaini matu riba ngilot ini ku jenenge kawula sing wis diperintah Gusti Allah dijaluk Gusti Allah didadekne asline hakikate kekawulan. Dadi niku wae kowe njaluk apa? Kowe ndelok apa mau Abu Yazid? Njaluk apa? Lah mongko sing dipingin niku ndek kepengin dadi kawula. Lah mongko dengan sikap begitu wis dadi kawula. Lah njaluk apa? Nah. Boten. Mergo lek dhek kok njaluk kula nyuwun anu planet Mars. Upamane ngoten. Artinya maka dia akan menguasai planet Mars itu. Akhirnya dia itu gak cerita di kaula, tapi dia yang ngurusi planet Mars. Nah, ini ku bagi si Abu Yazid, ini ku duduk ainu matulik. Hakikate apa yang diminta Allah. Jenenge kaula itu mesti diperintah. Jenenge bendoro mesti perintah. Nah, pancen ini semua mau. Ini terus dijaluk. Kalau nyuwun anu mesti kula nyuwun supados panjenengan menika dados bendoro, kula ingkang dados kawula. Lha satu jalur wis kedadean. Lha lagi kan dadi napa? Apa mboten perlu jaluk malih. Wawas musahsin. Lan sifate awak-awakan mahbubin kang wis dicintai oleh nintai biaini ma'ahabba kelawan hakikate barang ahabba kang demen sapa sasin. Bagaimana dia bisa minta? Wow, dia sudah menjadi permintaan itu sendiri. Beda. Bagaimana dia bisa mencintai? Wow, dia sudah menjadi cinta itu sendiri. Bagaimana dia bisa melihat? Wow, dia sudah menjadi mata itu sendiri. Dia inginnya kan jadi kawula. Sekali jadi kawula yang sebenarnya kawula, sekaligus penampilan ketuhanan tampil dalam kawula itu. Dan piye? Terus kok njaluk, njaluk apa? Wis ora njaluk sebenarnya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas surat Al-Hajj ayat 57 surat Al-Hajj ayat 57 pepen syarahan iki jare disebut lengkap iki cukup-cukup muni ngoten iki ayat surat Al-Hajj ayat seket itu Ahzab Luqman Jus rongatus seket enam rongatus seket enam Iktaro balinas di alamiah. Ya jus. Kelas. Ya. Ini lah bukti lengkapi nanti ni kamar. Romato sudah lima. Allah yastofi minal malaikati. Rusulan wa minan nas. Benar Al-Hajj ayat. Cepat dulu. Apa pitung puluh lima? Allah Taala Allah, iku yastofi, wis milih, milih niku meteng. Meteng niku kalau saat ini apa? Menseleksi, menyeleksi. Minal malaikat itu saking malaikat, milih rusulan yang pura-pura utusan, wa minan nasi lan saking menungso. Niku panjang ya, gimana tu niku? Jadi wong diutus Allah sampai dikembali kata Sabtu Yazid sampai pinangi Allah sampai ngotongi kuahu sedunia itu banyak wong pilihan jadi orang dipilih yang berarti saya ketuk meriku gitu berarti saya ketuk meriku ini pun jelas Allah saksa ini bukan perlu ngerebut-ngerebut bukan perlu ngerebut. Yang penting perintah apa dilakoni. Nah ini panjang intinya balik ini terus balik ke perintah malah. Nah zaman sadar aku mboten diperintah nah, itu sing jadi soal malah. Jadilah terus diperintah ini punya orang paham, orang sadar penakut. Terus ini yang dia manut kesenangan ini aku. Niki kok mboten cocok nih. Berarti duduk surat Al-Hajj itu. Itu surat Al-Hajj. Pun. Di pada sisane sekedar mawon. Wa fil isyarat. Wa fil isyarat amilahi subhanahu wa taala ya abdi izil nafsaka yang azil ma'aha al-malik wal malak. Pun niki pun bahasan sanes malih jadi ceritanya Syekh Abu Yazid kali komentari Syekh Abu Thalib Al-Maki pun pas setengah jam kemudian sakit mahami dan pelopan ini kan yang penting ini itu melakoni perintahnya Gusti moga kita tutup kali ini sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati rasulullah ismail alhamdulillah rabbil alamin hamdulillah wa ta'ala fi masjidah ya rabbana lakal hamdu bi jalali wajhika wa azim sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sakkinna fid dunya wal akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أهلا وسهلا والسلام عليكم